Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam Rabbun karim wa anta dhukhulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah amma ba'u. Al-mukarumun, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan salawat dan salam, saya makmum di belakang beliau sejata zaman radhiyallahu anhu. Moga-moga pengajian pada siang hari ini Allah paring hidayah sehingga benar-benar bisa manfaat lahir batin fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian yang lalu kita menerangkan bahwa Allah tidak mungkin kaling-kalingan. Maksudipun mestine menungso niku iling marang Gusti Allah sing nyiptakaken. Sehingga iling kula jenengan niki dipun masukkan dalam ibadah lahiriah. Dadi ilinge ati ana ngersanipun Allah. Keyakinan ati kula jenengan iki lek Gusti Allah gak mungkin ketutupan, gak mungkin kaling-kalingan, iki dilebokno ana ibadah lahir. Sehingga lahir salat. Tapi ati tembus marang Gusti Allah. Istilah tembus walaupun Allahu Akbar maca Fatihah, tapi ati ngerti. Gusti Allah tidak mungkin kaling-kalingan. Sehingga akal kula panjang ini benar-benar melaksanakan tuntutan rohani. Jadi akal ngetrapno sholat, tuntutan rohani. Madhepi ati ono ngersane Gusti Allah. Karena hadirin ingkang kawula mulyakaken, kula jenengan iki urip ono ing alam dunya. Ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Yo ketoke sukses ataupun ketoke gagal, tapi lek ono dunya niku adalah ujian. Ono sing kaya raya, ono sing fakir miskin. Itu kalau masih di dunia iku mung tes-tesan. Sugi ora digawa mati, pangkat ya ora digawa mati, melarat ya ora digawa mati. Zuhurul siril insan fid dunya sing kata onok dunya ya dohiri, sing suki kata suki, sing melarat kata melarat, sing pangkat kata pangkat, tapi iku mung gambar. Tapi lek wis masuk ke alam barzakh mati ini. Zuhurul siril iman fil barzakh, sing kanggo niku duduk pangkat. Jadi lek wis mati menungso digawa nang kuburan niku pangkat wis ora kanggo. Kula panjenengan celuk ustad-ustade gak kanggo ana dik. Kuburan mboten kanggo. Sing celuk bunyai ya bunyaine gak kanggo niku. Sing disebut tuan, tuannya ya gak kanggo. Sing kekayaannya melimpah ora kanggo pisan. Sing namanya harum di tengah masyarakat gak kanggo. Sing kanggo apa? Iman lek nek alam barzakh. Jadi sing kanggo niku masih melarat lek imane niku hebat, besok ana alam barzakh niku koyo raja niku. Raudhah. Dadi koyo pertamanan ana di pertamanan raudhah. min riyadil jannah. Jadi ono di alam kubur iman sing kangguh kaya ono pertamanan swarga. Suge iman ya kepodo kanggu ono akhirat. Ini lho. Lek ngono kula jenengan iki cepat lambat mesti ate mati iki, ate budal ya. Cuma kula jenengan enggak pernah merasakan kalau kula panjenengan iki ate meninggalkan dunia yang fana ini enggak tahu kroso sehingga koyok-koyok menyepelekan kehidupan di akhirat. Coba dipun pirsani keluarga tetangga kita. Sing biyen gagah, sing biyen ngaji, sekarang kemana? Tidak lama kemarin sudah dibawa ke alam kubur, diantarkan saudara-saudaranya. Dia hidup baru yang kekal, meninggalkan dunia, ada kehidupan yang baru. Mulanya kalau jenengan ngaji ilmu niki, niki sakjane untuk persiapan di alam barzah. Sebab sing kanggo di alam barzah ku roh, jasad wis gak kanggo. Sing butuh mangan wis gak ono, gak butuh mangan. Sing biasa butuh kehidupan ini mewah wis gak ono mewah. Sing biyane ono dunia niku senengane dipuji ono di alam barzah gak ono niku kesenengan kesenengan. Sing ono roh ono di alam barzah. Itulah. Lah kula jenengan selama ini wis siap apa durung ngoten? Kula pun salat, Pak, salat lahir. Lah roe wis dijak salat napa mboten? Kula pun wiridan, lah sing wiridan kan lambe Allah la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ya waqitu ya kata. Kan lambe niku sih. Roh kita sudah apa belum? Padahal besok roh niku dimintai pertanggungan jawab. Lah roh niki kudu kenal karo sing nyiptakno. Kudu kenal karo Gusti Allah sing gawe, niku kudu wajib niku. Nah, untuk kenal pada Allah kudu mutlak niku, mutlak. Roh. Mulane salate kula panjenengan gak iso kenal teng Allah nggih karena roh kita ndak kenal. Kalau pengajian yang lalu iki beda, beda bahasan. Lek sing dhisik kaifa yatasawwaro ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi azharu kulla syai'. Dadi kaifa yatasawwaru ayyah jubahu niku kata bahasane. Sing dhisik kan ngoten nggih. Wa huwa allazi azharu kulla syai'. Gusti Allah tidak mungkin kaling-kalingan sebab segala sesuatu itu Allah yang menciptakan. Lah sing niki sing kedua niki beda karo sing dhisik. Tapi podo-podo kaifa yatasawwaru. Didawukan dalam ini lanjutan pengajian singgriin. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un. Podo niki. Singkat podo niki. Wahwalazi zoharo bikuli syai'. Niki. Wahwalazi zoharo bikuli syai'. Niki. Lasing disik wa huwallazi azharo kullasyai beda nggih. Lek wa huwallazi azharo kullasyai sing disik sebab dan dialah Allah huwa itu huwa Allah dia. Huwallazi dialah Allah yang menciptakan sesuatu niku sing disik. Lah sak niki apa mungkin bagaimana Tuhan bisa kaling-kalingan tertutup terkijab dengan sesuatu. Wa huwallazi zahara bi kulli syai. Sedangkan Allah dengan adanya segala sesuatu itu menunjukkan Allah itu ada. Dan apa ini maksudnya? Wahwalazi zoharo bikuli syai. Maksudnya apa mungkin Gusti Allah iku kaling-kalingan. Gusti Allah tertutup. Menungso nganti lali karo Gusti Allah. Gusti Allah nganti dilalekno dengan sesuatu benda makhluk yang ada. Padahal dengan adanya makhluk-makhluk ciptaan itu justru menjadi Allah itu nampak jelas, nampak ada. Jadi bahasa nampak jelas, nampak ada, ojo dipikir jelas ketok welo-welo karo mripat dudu ngono. Awas, perlu diperhatikan. Ini ono pengajian, Allah nampak jelas. Mangke panjenengan ngomong nang wong liya lali bahwa ini bukan itu, keliru salah tafsir. Akhire jarene yang liya iki sesat iki. Mosok wong sok ketok Gusti Allah. Bukan itu maksudnya nggih. Sing dimaksud ketok iku dudu ketok koyok panjenengan delok kula jenengane mboten. Maksudku hati itu semakin jelas kalau Allah itu ada. Duduk ketok Gusti Allah ngoten mboten. Contoh. Ini adalah dalil hadirin. Dalil supaya kula jenengan iki ngerti lek Allah itu ada. Allah itu ada itu ya nek dalil, nek dalil. Contoh aja ya. Misalkan di dalam padang pasir niku panjenengan anak mriku ana teracak yo. Ada tapak kaki yang lewat. Lho mestine kula jenengan iki ndelok tapak kaki sing lewat bekas niku. Iku ana tricake sikil. Ketok nggih, dadi ketok sikil, icake sikil tapak kaki niku. Lho mestine kula jenengan ndeleng mirsani tapak kaki, mesti atiku kerasa, berarti ana wong liwat iki. Itu hanya asarnya bekas. Berarti onok sing liwat, berarti ada orang. Lho mesti ini menunjukkan onok sikil tapak kaki mesti onok wongi. Lah niku jenenge jelas. Contoh lagi. Kulon jenengan dadak roh onok watu dicoret-coret. Digambari. Setelah mata lahir ndelok gambar ndek watu, mesti atiku kudu krasa. Berarti kemang ono sing gambar, ngaten lho. Bisa dipahami ya? Berarti ada sing gambar iki, ngaten lho. Contoh lagi. Di situ ada papan terus ono pengumuman. Tanggal 31 Mei Mujahadah Triwulan di Gang Keramat Bangil Sangeng. Lho jenengan iki ndelok tulisan mesti ati nulis iki. Mesti ada yang mencat menulis. Tadi rikala ndelok barang sing ketok ati lho iki ana sing nulis. Mustahil lek ora ana sing nulis ana pengumuman. Mustahil ana bekas tapak kaki lek gak ana sing lewat. Mustahil tidak mungkin ada yang gambar kok moro ndik watu ana gambar. Lho niku jenenge dawuh kala wau wa huwallazi zahara bikulli syai. Jadi gambar-gambar sing ketok niku menunjukkan ada yang membuat, ada yang menciptakan, semakin jelas bahwa ada yang berbuat. Paham gini? Begitu pula dunia sak isine. Ora mungkin ono langit. Yo ora mungkin ono bumi. Mustahil jadi dengan sendirinya. Mesti ni rikolon deleng langit, rikolon delengen bumi. Ati sing resik langsung tidak dipun pikir lagi. Allah lo ni kalau jenis ni. Delok langit, wetok indai langit, ati langsung. Allah lo ngata lo. Boten moco, tapi kroso. Ya Allah, Gusti Allah sing nyiptakno. Berarti Allah ada, Allah sang pencipta. Niki tingkat awal. Sing rodok gede mana, rodok ningkat, yang ada di dalam diri kita. Kulon jenengan dadak diuji melarat. Langsung mawon, gak mungkin onok sing gawe melarat. Utawa tidak mungkin ada kemiskinan. Mesti odok onok sing menciptakan. Onok sing menakdirkan. Lek ngono, langsung tembus. Allah, lho ngoten lho, gak usah diwaca, tapi kerasa nek jero ati. Ya Allah, aku mulai biyen kok miskin terus, mulai biyen kok gak ono, ati langsung iki adalah kehendak ono sing gawe. Ya Allah, Allah yang menguji. Iki nek jerone awak. Dilanjut lagi. Suatu saat maju. Ekonominya bagus. Moral sosialnya bagus, kabeh padha seneng, kabeh padha hormat. Langsung tembusno, jangan kau tutupi Allah dengan perasaan itu. Jangan kau tutupi Gusti Allah dengan kekayaanmu. Bu, dukaan kekayaanmu. Mustahil aku iso sugih. Mustahil aku iso duwe montor. Toh aku lahir tidak membawa apa-apa. Saiki kok iso sukses. Oh, iki berarti ono singgawi. Dukaan kekayaan itu. Allah lho, iku jenenge Gusti Allah gak kaling-kalingan. Diuji dihina orang, ditipu temannya, ya balik teman. Kaifa yatasawwaru ayyak jubahu syai'un. Bagaimana Gusti Allah nganti ketutupan tipuan-tipuan itu? Gara-gara ditipu kancane, Gusti Allah kok kaling-kalingan, kok lali karo Gusti Allah, padahal sing gawe tipuan, sing nakdirno tipuan, kabeh sinten? Gusti Allah, terus noe nang Gusti Allah. Toh dunia niki bukan kehidupan yang hakiki. Mestine dikala kula jenengan niku ditipu, dikala kula panjenengan niki dicaci maki wong liya, dikala kula panjenengan niki dihina wong liya, wahwalazi zaharo bikuli syai iku kabeh malah dadekno terange ati ngerti lek kabeh iku anane sebab Gusti Allah. Wis ngono apa durung kula jenengan? Lek durung ngono berarti hati jenengan iki tertutup. Ora roh, mulane salat gak tau eling teng Gusti apa? Karena atine tertutup. Bukaan tutup iku kabeh, ngoten to. Allahu Akbar ketok panen, bukaan panene. Ya Allah panen, gak ono panen. Sing gawe panen ku mestine kuwi tambah jelas. Kula tambah jelas, anane panen, anane pari, ono sing gawe. Terusno kabeh, ya Allah, Allah lho. Jadi ati itu madepi langsung nang Allah. Mingu langsung didepno, minggu langsung didepno. Podho karo wong antene TV kena puter angin minggu kebiar langsung depno maneh. Meni keterak angin minggu depno maneh, gambare cek jelas. Lah kula jenengan mboten minggu dijarno gak jelas blas. Sing gak jelas apa? Kekuasaan Gusti Allah sehingga sing jelas hijabe tutupi. Ya Allah. Keto ilahir nyebut Allah, atini rumoso, aku sukses, lali, singgawi sukses Gusti Allah, aku rugi, kak lali, kalau itu singuji Gusti Allah, jangan kau tutupi Allah di dalam hatimu, lek wis hati tertutup, roh ketutup karo segala sesuatu, kulon jenengan akhir minggu onok ngersani Gusti Allah, lek wis minggu onok ngersani pun Allah, hati tidak akan menjadi tenang, sebab sing didelok niku tutu Allah yang menciptakan, tapi sing didelok adalah tutup kabeh sing onok ing jeruni hati. Hadirin yang saya muliakan, lek bahasan ini kayak mudah atau mungkin sangat sulit. Mudah ya, ya kabeh Gusti Allah. Sing sulit itu buang hijab. Hijab itu aling-aling ya. Aling-aling. Jenengan susah. Mestinya susah ini kan dodono. Ya Allah, mesti Allah sing gak susah. Mesti kan ngerti. Ini kebuatan kelanjutan. Susah akhirnya diikuti berlarut-larut. Akhirnya ngersulo. Ya Allah, kulo mulai biyen panjang damel ngerti. Ini pada karo protes teng Gusti. Apa padahal anak dunia itu ujian. Kok ujian gak gelem ngerjak. No, kok protes tok. Gak lulus-lulus mungkin sampean. Kulon jenengan ini. Padahal ini waktu ini wis mendekat ini hadirin. Mentek waktu kulon jenengan ini. Wis ate mati ke PR gak dikerjak no blas ujiannya gak dikerjak no malah ngersulo dok mawon. Lah bagaimana lek nilai besok gak ono nilai ini nilai abang kabe ono ngersani Gusti Allah rapot kulon jenengan. Padahal waktunya hampir habis kulon jenengan ini. Terutama sing seumur saya dan di atas saya iki wis akeh sing wis kobong iki. Nah, waktune tinggal sedikit. Ayo cepet-cepet gitu hadirin. Cepet. Nah, sing enom ya ngono, aku sing enom jangan. Banyak anak muda-muda mati tuh dengan mabuk-mabukan itu. Itu mati dengan mabuk-mabukan banyak. Mati di tengah jalan kecelakaan. Tahu-tahu ada kecelakaan, dadak Israel datang, baru ketun. Karena ujian tidak pernah dikerjakan. Loh, kerjanya diuji loh, Pak, Bu. Sing diuji, gak ono sing gawe mami, itu ya ujian. Wong ujian itu loh, besok itu yang penting lulus. Bah, diuji enak, bagus juga enak, yang penting lulus. Ngerti, loh. Mulai biyen, gaedar, gak ono, penggawean, gak ono. Aja ngersula. Ngersula ya gak ono gawene pancet ae. Pasrah nang Gusti. Oh, bukan ujian, Mang. Kerjakan. Ya Allah, kula didamel ngeten iki adalah ujian teko Gusti Allah. Tambah ketok bahwa sing uji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kula panjang lali sibuk dengan kertas ujian gak dikerja-kerjakno, dideloki tok nganti waktu nintek. Pesta pasti akan berakhir, hadirin. Dunia itu digambarno pesta. Mulane pesta niku mboten masih suwe ketok dilit ngeten nggih. Ayo sakniki jenengan umur pira, adik-adikku? Ana sing umur 20, ana sing umur 40, ana sing umur 50, ana sing di atas. Panjenengan ngrasakno umur 50 iku krasa napa mboten? Kan kaya sak lap ngeten tak lagi. Mulai biyen nganti saiki kaya gampang mari. Jumat pendak Jumat, ya Allah mari Jumat. Minggu pendak Minggu. Lah minggu biyen nang ngaji kok cepet temen. Lah inilah menunjukkan kalau kita akan habis masa di dunia, pesta pasti akan berakhir. Dunia ini tempat pesta. Ojo nganti terlena dengan kehidupan dan keadaan dunia sebab iku kabeh adalah tutup kabeh. Mongko lek kaya ngono, apakah mungkin Gusti Allah terhijab? Apa mungkin kalau panjang nganti lali karo Gusti Allah? Padahal kabeh sing ana niku mestine nduduna ana sing nyiptakno. Panjenengan dadak dikirimi surat, ana maca sulit tulisane, mesti ana sing nulis gitu lho. Dadi langsung kembalikan pada yang punya. Lelek balik nang sing punya, yaitu orang yang selamat besok di akhirat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ini diawakan dari Gusti Allah. Sanurihim, akan aku perlihatkan kepada manusia, tak bongkar di ngarepe menungso, fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqo. Tak dudono marang menungso kabeh ayatina, ayat-ayatku, tondo-tondo, bukti lek aku iku ana. Maksudnya ngaten. Tak dudono marang menungso kabeh sing gunakno akalan pikirani supaya atine ku weruh ngerti lek aku iku ana, kata Allah. Supaya manusia tu nyadari bahwa akulah sang pencipta. Tak duduno ayat-ayatku kabeh. Tak duduno bukti-bukti. Sing duduno bukti-bukti bahwa alam ini aku yang menciptakan. Fil afaqi. Alam kabeh iki aku sing nyiptakan. Bahwa tak duduno marang umat, marang menungso kabeh. Alam sing ono jembleger sing ono niki sing ketok moto iku tak dodono iki aku sing gawe. Maksudnya ngaten lho Pak. Ono uwit asale cilik saiki gedhe nguwo iku aku sing ngodot sing ngetekno wo duduk karepe dhewe. Kula jenengan kan ril niku to nggih. Ayat sing ono di awal tak dodono biyen cilik sehat remaja sehat bareng wis gedhe rambute warna loro. Akhirnya kesehatannya berkurang. Iki tondo aku lek ono. Dang cepet ikun tek waktumu. Kulon jenengan malah nun sewu. Nun sewu namu mendel tok gak ngerti lek waktu niatin tek. Tak duduno kabe. Sanurihim ayatina. Tak duduno kabe nang menungso ayat-ayatku kabe. Sehingga menungso ngerti lek aku sing nyiptakno. Bahwa aku mempunyai sifat kudrat, kata Gusti Allah. Aku ki duwe sifat kuwasa. Apa sing gak ono tak kuwasakno, tak ciptakno ono. Kuwasaku tak terhingga. Makhluk gak duwe sifat kuwasa, iku mung titipanku. Aku mempunyai sifat iradah, berkehendak, berkehendak sing elek tak rubah dadi bagus. Sing asale gak eling tak rubah dadi eling. Sing asale gak salat aku kuwasa ngrubah. Terhingga bah iku seorang pelacur tak angkat dadi wali, aku mampu kekuasaanku dan kehendakku tak terhingga. Aku memiliki hikmah yang agung, memiliki kebijaksanaan yang tak terhingga. Iku jari Gusti Allah duwe sifat-sifat macam-macam yang tak terhingga. Iki tak duduno ayat-ayatku kepada mereka. bahwa aku ini, kata Allah, aku ini temen-temen ono. Ojo nganti kowe lali marang aku, maksudnya Gusti Allah. Aku ini ono, sing nyiptakno awakmu menungso. Mongko bali o marang aku, sembahan aku. Lek ono rasa wedi, wedi o marang aku, berlindunglah kepadaku. Kalek ono rasa butuh, butuh o marang aku, karena aku ada dan aku yang menciptakan kamu. Luar biasa dawuh ini. Tapi kalau panjang bareng didudono ngono sepancet mawon. Susah gak melayu nang Gusti Allah berlindung. Ngalami kekurangan gak melayu nang Allah untuk berlindung. Gusti Allah dinomor duakan. Gusti Allah disingkur koyok kula jenengan kabeh. Lek salate tetep salat tapi mingune niki sing gak mari-mari niki. Akan saya tunjukkan sanurihim ayatina. Tak tetuno ayat-ayatku kabeh. Hei bangsa menungso lan bangsa jin. Kalau aku itu ada, aku sing nyiptakno awakmu. Tapi mengapa kau lari dari aku manusia? Kowe kok gak tau eling marang aku, padahal aku sing wujudno kowe kabeh. Kowe gak duwe panganan, aku sing ngekeki rezeki. Dikala kamu sakit, aku sing ngobati dari Gusti Allah. Tapi lho apa kowe kok melayu, atimu kok melayu nang dokter? Kok kowe lali, apa aku gak ono kowe ngendelno dokter kok gak ngendelno aku? Ini ingat hadirin hadirat. Luar biasa dawuh ini. Sanurihim ayatina. Tak tutunu kabeh ayat-ayatku kabeh. Tapi gimana kalau jenengan? Yakinkah kalau Allah ada? Yakin saya, Pak. Lek Allah ada, yakinkah kalau Allah menghidupkan? Nggih, Gusti Allah sing nguripaken kula. Yakinkah kalau Allah yang memberi rezeki? Nggih, kula yakin Gusti Allah sing maringi rezeki. Sampan yakin nek Gusti Allah nguji jenengan nganti ganak? Nggih, kula yakin Gusti Allah nguji gawe tes-tesane urip. Tapi mengapa aku kita lari daripadanya? Sujud gak iso madhep nang Allah. Niki jenenge ati sing melayu marang Gusti Allah, menjauh menghindar daripada Allah. Lu ngene iki kepengin munggah swarga teko ndi hadirin wal hadirat. Minggu terus dikai diuji gak enak Gusti Allah dipaidu. Gusti Allah dianggap gak adil. Gusti Allah gak direken. Padahal Allah sangat sayang kepada kita, asali gak wujud diwujudno. Asali kula panjang setelah gak ono di anakno. Terus dipioro sing disebut nikmatul imdad. Dipioro dikai napas mlebu metu. Aku iku sing kai napas kowe wahai manusia. Tapi mengapa bareng tak kai napas lan kekuatan kowe gawe maksiat marang aku. Luar biasa manusia oleh ingkar marang Gusti Allah. Padahal kita diparingi. Tapi malah diantem nang Gusti Allah. Gusti Allah malah dilupakan. Awas ini adalah zulum kafar, zulim dan kufur. Zulim sing paling agung hadirin wal hadirat. Kita gimana? Ayo posisi kula jenengan. Panjenengan iki duwe Gusti Allah napa mboten hadirin hadirat? Lek nyebute Allah wis di ati jenengan iki ana Gusti Allah, eling Gusti Allah memiliki Tuhan Allah apa tidak? Lelek memiliki Tuhan Allah, lek diuji mesti sabar, ngerti iki sing nguji Gusti Allah. Lek diuji mesti tambah gocelan rapet, gak malah mengo ini hadirin hadirat. Lah mumpil kalau panjang wis diuji gak enak malah ngedoh karo Gusti Allah. Hidup ini bagaikan kita nyabrang, nyabrang sungai di, niku. Lah lek kira-kira sikil wis ati merosot, niki kira-kira ati kecemplung iki sing bener iku gocelan rapet apa diculno pisan niki. Dalek kula panjang jatuh dalam keadaan maksiat, dalam keadaan adonan kau gocelono sing rapet aja malah kowe culno. Gocelono kau gak kira tega karo menungso. Dan Gusti Allah tetap Rahman Rahim ini hadirin hadirat. Ini cekel sing rapet. Terus aja sampai menghindar. Bareng diuji gak enak isin alasannya menghindar. Wah, alamat kita hancur kalau sudah begitu. Ingat ya ayat ini, dawuh ini. Sanurihim itu artinya Allah menunjukkan kepada kamu ayatina opo tondo-tondo Gusti Allah supaya kula jenengan ngerti itu adanya kabeh ana sing nyiptakno Gusti Allah. Tapi bareng tondo-tondo ana ning ngarepe kula panjang dadak mripate ditutup uto lali karo Gusti Allah. Biyen melarat saiki sugih lali karo Gusti Allah dianggap gak ana sing gawe ngono iku jenenge kufur hadirin hadirat. Sing asali sugih dadi jatuh lali lek ana sing nguji. Wakhir kula panjang jalan pintas iku jenenge kufur, lali karo sing gawe. lali ambek sing gawe ku kufur. Iki bangsa batin, lahire salat, lahire Allahu Akbar, tapi atine kufur, lali karo Gusti Allah. Minal munafikin. Munafik niku hadirin. Lelek munafik fidarkil asfali minan nar. Jangan tanya besok lek ono di akhirat iki kula panjenengan ono neraka sing paling bawah. Dekek sing rokok paling nisor, mung lambini tok iso ngomong, tapi atine mingu, kufur, ono ngersani Gusti Allah. Wazalikali annal asar, yadullu alal mu'asir. Jadi ini pun dijelaskan dengan ringkas. Asar, asar itu bekas, tondo. Bekas itu menunjukkan, berarti onok sing bekas sih. Sing diatur akan kalau mau. Onok bekas tapak kaki di atas debu atau lumpur. Onok bekas sikil. Itu jelas adanya orang yang berjalan. Gak mungkin onok bekas sikil di jeblok. Gak onok sing melaku. Mustahil. Lek onok bekas, bekas tapak kaki berarti onok sing melaku di gunung. Lagi gunung onok oma, onok angin, onok. Ono kulon jenengan ono sehat berarti ono ada bekas yang menciptakan itu maksudnya. Ono kulo berarti ono sing gawe kulo niki jenengan sampean niki. Sopo? Gusti Allah. Tapi apa kok gak kerasa? Nah, hadirin. Ini perlu kita prihatin ya Allah. Hati kita ini mati hadirin. Ketok ngaji kok priyo putih. Hati ini buta, ora roh. Walaupun bibirnya Allahumma ya wakidu ya ahad ya sayyidi ya Rasulullah. Bibirnya la ilaha illallah. Tapi hati ini gak roh ya untuk sing nyiptakno. Bahaya ini hadir-hadir. Mulanya ojo bangga lewe sama lahir di andel nojo. Dupai lu ngaji sekali, dua kali, tiga kali bangga. Ojo, gak jamin hadir-hadir. Kurang jamin. Terus berjuang, terus ikhtiar, ikhtiar terus sampai mati. Ojo puas dengan amal lahir, karena amal lahir gak jamin hadirin hadirat. Ketok api malah takabur, akeh. Ketok ngaji malah sombong, akeh. Malah dijak ngaji alasannya ilmu kuwes, akeh. Bahaya banget orang yang demikian. Kita masih jauh, jauh. Kita ndak kenal Tuhan. Lalu kenal Tuhan sing dicari mesti Gusti Allah. Nah kita yang dicari ampuh, dicari keramat, tertipu kita dengan keadaan yang ada. Ojo golek keramat, ojo golek ampuh. Cari Allah, di situ ada kemuliaan. Lalu kalau panjang ketemu Gusti Allah, hati ini madep teng Allah, hijab-hijab terbuka kabeh. Panjang akan mulia otomatis, otomatis. Ojo kepingin permainan dunia, permainan ini wong kelakuan yaitu keramat. Permainane wong ahli wirid mesti iso mbadi atine wong dungane mandi. Ojo terpengaruh karo itu. Kabeh kono sing gawe, terpengaruh ambek sing gawe mawon. Sopo sing gawe? Yo Gusti Allah. Panjenengan salat dengan tekun, ojo terpengaruh dengan salat. Lakonono salat dengan sebaik-baiknya, tapi madhep teng Allah, yakin sing kula tuju Allah. Niku sing bener, ojo nganti kula panjenengan terpengaruh dengan itu-itu. Ati kudu ditanemi perasaan itu. Sebab sing ditingali Gusti Allah niku atine. Lek kulo jenengan mati ya iku sing ketok mangke hadirin wa hadirat. Jadi kembali wa zalika li anna asaro ya dulu alal muasir. Jadi lek ana tondo-tondo iku berarti ana sing gawe. Lek ana tondo sikil ndek jeblok berarti ana sing liwat. Lek ana tondo gunung kok ana langit, kok ana bumi, kok ana kehidupan, kok ana bahagia, kok ana susah, kok ana sehat, kok ana sakit, berarti ana sing gawe. Langsung playu ana sing gawe. Kejar yang punya itu. Enggak taunya itulah Allah Subhanahu wa taala. Tolong perhatikan, cekelen nganti mati hadirin hadirat ini. Encepno sing mancep ana jero ni ati. Naik pangkat ojo delok pangkate ana sing gawe. Allah sujud syukur teng Allah. Encep nanti jeru hati. Susah balik no. Senggawe Allah langsung hati panjenan. Encep nanti jeru hati. Sampai mati. Sakaratul maut. Gowoniku. Gowon titik di jeru ni hati. Allah. Allah la ilaha illallah di jeru ni hati. Ilmu ni jenengi ilmu. Bila. Itu hadirin mal hadirin. Lalu kalau panjang gak duit. Ilmu ini bahaya. Ilmu ni akeh ngendelno ilmu ni. kelakuannya apik ngendelo apik yang haji ngendelo haji nih, maaf ini saya sendiri, saya mengingatkan diri saya sendiri dan teman saya Pak Haji Sidik dan istri saya ini, karena saya sayang banget dengan teman-teman saya dan panjenengan. Saya ngaji kasar karena saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan panjenengan kabeh. Sebab oleh ono panjenengan ono di alam di Israel teko panjenengan delok amal bahaya tuh hati ngendelok Gusti Allah mawon nggih. Jangan takut dicaci maki. Ojo takut miskin, ojo takut kaya, ojo takut apa-apa. Hanya satu tujuanmu, hanya satu tujuan kita, hanya satu. Mung Gusti Allah sudah cukup akan selamat kita. Ini hadirin. Hadirin yang saya muliakan. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Keadaan diri kita yang demikian ini wis temen apa durung? Kita sudah mengenal Allah apa durung? Padahal ayat-ayatnya di kiwa tengenan, di jeruni hati kula panjang ini kaya tondo-tondo. Apa kok gak ketok? Kula panjang seneng mesinnya anak tondo itu anak singgawi. Kita melihat luar, lihat langit, lihat bintang, lihat bulan, lihat sawah. Itu anak singgawi. Mestine kan ngoten ndek jero ati kraosa. Akhire lalu eling ambek Allah, delok sawah langsung atine kontak ya Allah. Kuwasa jenengan subhanallah. Padahal tondo-tondo iku ana di kiwa tengen jenengan kabeh to. Tapi kok ora ketok. Dusewu. Padha karo ndek kiwa tengen panjang ana barang tapi kok ora eruh. Iki jenenge wong apa hadir-hadir? Lek mripat lahir eruh ana langit. Mripat lahir roh ana bumi ana tanduran ana manusia. Tapi mata batin lali lek ana sing gawe niku. Iku jenenge wong apa kok lali ambek sing gawe niku. Wis tandane ana kok malah gak roh napa jenenge? Wong buta, wong picek. Lek picek lahir akeh sing nulung hadirin. Tapi lek picek atine, famangkana fi hadzil a'ma fahuwal akhiratu a'ma. Wa adullus sabil. Lah sapa wonge lek ana ndek donya iku atine ora roh? Wuto kiwa tengene akeh ciptaan tapi lali ambek Gusti Allah sing nyiptakno sehingga kula panjenengan gak tau tunduk teng Gusti Allah. Fahwal akhirati a'ma, besok no akhirat wuto temenan iki besok. Mulane benjing ojo panggling lek kula panjenengan padha ngajine ngene iki, ono akhirat duadak metu teko alam barzah, rupane wis siji-siji duadak gak ketok. Nun sewu picik kabeh padha geraya-geraya. Ya, kula panjenengan ojo kaget karena di dunia kita buta tidak kenal Allah. Dan itu besok terjadi peristiwa besar ono alam barzakh diaturaken nggih ngoten niku. Waktu copot waktu lahirnya manusia di alam barzakh. Roh dikembalikan oleh Allah diciptakan seperti itu. Manusia banyak yang buta fahwal fil akhirati ama. Terus pundi gambarane wutono akhirat? Dalam posisi terjepit dosa akeh mengkek-mengkek gawe dosa. Karepe njaluk tulung wong tuane ora ketok. Ibuke yo picek pisan, anake picek graya-graya ana alam maksar. Ati golek syafaate Kanjeng Nabi yo wuto. Apa maneh ati nguwet siratal mustaqim? Wuto nun saya gak bisa dibayangkan. Melek mawon iso kecilaka, apa maneh lek picek nguwet siratal mustaqim. Luar biasa. Dahsyatnya di saat itu. Nah, kalau jenengan iso selamat kah? Iso nguwat siratul mustaqim kah? Saiki ukurane urip ana donya niki. Lah lek ketok makhluk, ketok bahagia, ketok enak, ketok kaya, ketok miskin, kok lali ambek Gusti Allah? Lali bawa itu yang menciptakan. Berarti besok wuto hadir-hadir. Gak usah jagakno amal, mesti nyemplung neraka kula jenengan niki. Karena buta, rikala nguwat siratal mustaqim buta ini. Apa mana sing kakan dosa kaya kula jenengan iki? Apa sing dindelno nang ngarepe Gusti Allah? Ya sudahlah, sudah. Sudah mari kita perhatikan dalam pengajian ini. Ini yang paling penting, hati harus melek hadir kadel. Moto lahir melek ndelok makhluk, moto batin melek ngerti karo sing nyiptakno makhluk. Moto lahir mengenal, mengetahui kalau diri kita bahagia. Mata batin ngerti, itu bukan milik saya. Iku pemberian Allah, ciptaan Allah. Akhirnya kalau panjang gak bangga. Dan itu harus dipaku, dipatri di jeruniati. Tolong sekali lagi dalam pembahasan ini, ilmu bilah. Ilmu bilah kalau kabeh gak ono apa-apa, sing ono mung Gusti Allah. Ketok gunung, ketok iso kuat, ono ke iso ngene, ati kroso itu Allah yang menciptakan. Aku gak melok duwe. Niku jenenge bilah. Ono wong pinter rumangsa kabeh dudu gumekku, iku gumek Allah. Wonge dadi tawaduk, gak minteri, gak sombong. Ono wong sugih luar biasa atine kroso itu ciptaan aku biyen gak nggawa apa-apa. Iki mung ujian Allah, Allah yang menciptakan, gak bakal sombong. Wong ahli ibadah, ahli kelakuan merasa aku mung ditolong Gusti Allah itu ciptaan Allah. Aku gak duwe apa-apa, gak duwe kehendak, gak duwe karep. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kabeh ngerti kabeh kehendak ya Allah. Akhirnya tidak ada rasa sombong. Tambah akeh, tambah merunduk karena tunduk-tunduk ngerti lek kula jenengan gak duwe apa-apa mung sak dermo diparingi sing kuwasa namung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, sekedar pengajian ini, tolong setiap ngaji minggu panjenengan hadir, konco-konco jenengan, bila perlu ibu bila perlu istrinya dijak, kasihan gak? Karena ilmu ini ilmu yang paling penting. Hadirin hadirat, kula panjenengan wis tertipu dengan amal lahir, koyok-koyok wis apik perasaannya dadi wali, awas itu tertipu. Padahal sing gawe amal sapa niku? Gusti Allah, tapi kita ndak pernah ingat. Awas. Ojo kula jenengan bela perlu bojone, istrine, anak-anake bela perlu. Wis sapunya anak tak jak ya ora gelem niku. Kula jenengan gimana tanggung jawab ini hadirin wal hadirat. Supaya kita sama-sama merasakan besok bahagia. Kula jenengan kepengin ketemu ambu bojone nang mboten di akhirat hadirin. Lek ketemu ya bareng-bareng ngaji ngono wong soelek niku. Lek panjenengan kepingin budal dhewe nang akhirat nggih monggo. Ya silakan hadir-hadir. Nggih monggo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ingat Allah billah di jero ati jangan sampai hilang. Dincepno ngadepi apa ae? Ngadepi emosi langsung ya Allah, Allah menciptakan aku. Allah menguji aku ya Allah tetap akhir menjadi orang yang sempurna. Billah. Dua, kita manusia penuh dosa toh. Kita maksiat kok toh. Ora iso dihapus kecuali dengan air mata. Jenengan nangisi dosa ping pira? Kelakuan dosa ping pira? Nangisi dosa pisan tok ae, kula jenengan wis bangga rumoso apik. Lek dosane 1000 ya nangiso ping 1000 ning sing bener kadang to. Nah, sudah ndak mampu kita, mari kita rumoso elek. Mohon taufik hidayah. Mohon syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman nadrohnya. Muga-muga ati kula panjenengan dipimpin, dipilih, dibimbing sehingga kula panjenengan dadi wong sing bener. Jangan takut ngaji di gedung ini. Toh sebentar lagi padha mati ini. Gak usah ragu, sampean datang. Sopo ngerti ilmu di gedung kene iki manfaat hadirin hadirat. Walaupun sing ngaji duduk ustaz, duduk kiai. Sing ngaji padha resane hadirin. Di sini ndak ada yang mulia, padha sampai hadirin hadirat. Terutama saya hadirin hadirat. Ojo terpengaruh dengan saya. Walaupun sampean mendapat alamat apa tentang itu bohong hadirin. Goroh. Apa mana pengaruh saya itu bohong, itu goroh. Yang adanya Allah itu yang benar hadirin. Ya saya minta maaf pada teman-teman, saudara-saudara saya. Tolong doakan, saling doa mendoa. Moga-moga kulonjan diparingi kuat dalam hidup ini. Sisa-sisa hidup ini moga-moga kulonjan dengan bisa melaksanakan dengan baik. Besok mati semua dalam keadaan husnul khotimah. Kepanggil bareng-bareng sowan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari Rasulullah, ketemu sowan di hadapan Rasulullah. Dipimpin oleh beliau ghoziyat zaman. Moga-moga hadirin wa hadirat. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Walaupun air mata masih belum bisa menetes untuk menghapus dosa, tidak apa-apa hadirin hadirat. Sing penting derek terus monggo. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sing boten hafal nggih ya Sayyidi ya Rasulullah. Diwaca terus walaupun di rumah. Nek mboten apal nggih nyuwun lembaran utawa teng kanca-kancane. Sebab kalau ndak bisa pagi malam kanca-kanca nggih sering ngaji jagongan di sini. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad.